Nah, terus akhirnya ada rumput, ada pepohonan. Itu dari air hujan, maka ditarik kesimpulan dengan keimanan dan keyakinan yang kuat bahwa sing ngedhokke banyu dan teko langit iku Gusti. Sing ora melok muni Allah awas lo ya. Yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti. Gusti. Akhirnya macem-macem tertukulan do urip kabeh. Ana bibit jagung situ endil cilik mentil. Nek gede jenenge mentol, nek cilik jenenge laya. Nek gede jenenge pentol, nek cilik jenenge iya. Berarti omonganku ra salah to. Ana bibit jagung situ endil cilik mentil dipendem no lemah. Lu akhirnya kok terus kena banyu dan srut srut srut tukul tua srut srut mundak dawa mundak gede nyut metu godonge nyut metu kembange jenenge manggar nyut dadi kantek nyut nyut nyut dadi jagung selengen-lengen rambute modele mbah kaya apa ngono jagung kuwi. Lho, bareng jagung kuwi wis tuwa terus dikonceki, diupili kok iso dadi jagung sak gegem rong gegem kadang telung gegem kok iso dadi jagung semono akeh. Mongko bibit kawitane trimo situk endil cilik. Heeh. Lho. Ngisor meneh irung iso dadi duwe bakul kembang. Iki kembang iki kualitasé apik pora. Mutune apik pora diambus-ambus bakul minyak wangi. Iki kualitasé minyak wangi keharumane piye, keasliane piye? Bondone irung. Daerah kula niku nggone mbako. Bakul-bakul mbako mriki mbiyen lak nggih-nggih mbako to saderenge Brambang. Lah iya, kuwi bondone yo irung. Irung iso dadi duwe. Ngisore meneh cangkem iso dadi duwe contone we maksudmu aku yo ora kudu aku lah tukang parkir kuwi cangkeme diseseli sempritane prit prit prit prit yo dadi duwe kok ya wes aku monggo conto ya ora apa-apa ngono ae lho tangan iso dadi duwe buah-buah kerajinan, keterampilan, karya tangan sudah di duwe. Lagi operator ini yang nyekel di operator ini lah gue. Ini modalnya ame ulek-ulek pentil tuh cahu. Dadi duwe. Lo, eh, sikil dadi duwe. Lah gue si R7, Lionel Messi, triliunan regane sikile. Ya Allah. Mulane nyadu endasmu ya di kok nyadu bal nyadu ya nyadu ono bal ya profesional disyukuri nggih disyukuri nggih melarat ya wis sing penting nah sing sugih-sugih kuwi aja melete aja sombong ingat hartamu kekayaanmu itu sejatinya bukan milikmu itu amanat Allah titipane Gusti Allah. Salah tasarufnya, salah menggunakannya, nyonyor dunyamu sok ditatekno ulok kau wedhi dikalungno gulumu ditatekno setrika gerus wetengmu gerus gegermu. Alhamdulillah wancan misiku bengi iki menghibur sing melarat-melarat. Hidup larat, hidup larat. Le, betapa banyak rumah nol. Eh, bukti nek menungso ya ramai lo duit duitnya nih. Mati ora katut. Ayo jerakan jerakan sapi ya sapi ini atusan. Mati nggak wetek lek biro. Kulo sering matur tuh. Bakul helm helmnya wakeh mati yuk kau nosing helman. Wong sing di pabrik mobil sak pirang-pirang yang mati, sekrup situk ilo rakatut. Maaf, betapa banyak orang yang kaya raya, dia jadi nasabah di semua bank, tanahnya luas searat-arat, duite mus sampai nule gak kena dihitung duite gak ono seri ini, saking sugiye. Tapi dia gak bisa menikmati kekayaannya. Sugih tok tapi gak iso ngerasakno sugihe, gak iso nikmati kekayaannya. Memang dia kaya, hartanya berlimpah, duitnya banyak, tuku opo wae iso wong duite akeh. Maaf, jangankan beli gula 10 ton, tuku pabrik gula 100 yo ndekne iso. Tapi gula sak sendok ora wani ngombe. Ya kenceng manis. Sugih duite sak pirang-pirang. Jangankan beli sate 100 tunjuk, 100 tusuk, 100 sunduk. Tuku peternakan wedhus, tuku peternakan kambing ribuan dia bisa. Tapi sate sak sujen rawani mangan. Darah tinggi. Apa mangan sing sederhana, pecel rawani wong asam aurat. Arep mangan cumi-cumi kepiting rawani. Kolesterol akeh ngono kuwi. Maka saya sering sampaikan, hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut mboten? Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk bisa kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Bapak Ibu, urip iki sing penting ora kok sakpira sing dinduweni mboten, tapi sakpira sing saged diraoske lajeng disyukuri kanthi syukur ingkang leres. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Halo. Apa artinya memiliki semuanya tapi enggak bisa merasakannya? Percuma. TV ini kau wedi 750 in tapi matane belen. Kursi regane larang 500 juta ning bokong udunen ra waras-waras. Percuma to, Pak? Taman di bojo wayu semok tapi sampean bendino anyang-anyangen. Iya nyengar-nyengir tok. Oh, rugi-rugi. Kula tak cerita. Purun mirengke mboten? Nah, iki damel ibroh, monggo dipundhut hikmahe, dipundhut pelajaran. Kula niku enten kanca. Sepurane ya iki gak ngrasani wong sampean ya ora roh wonge. Mboten ngrasani wong, ya ora tak sebutne jenenge, terus sampean ya gak ngerti wonge. Terus tujuannya dipundhut ilmune, dipundhut hikmahe. Mboten ngrasani. Ora kabeh ngono kuwi dosa. Lah nek angger ngono mbok anggap dosa, lah nyatane Quran yang ngrasani Raja Fir'aun. Kowe iki paham to ora to dijamu? Lah iya, Quran yang ngrasani Abu Lahab, ngrasani Raja Fir'aun. Supaya dados ilmu kangge kula panjenengan. Kula enten kanca. Pengusaha muda sukses kaya raya. Semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa. Top. Kerja keras, kerja, kerja, kerja. Duit, suripe ngono sampai ngapunten ibadahe rodok keter. Memang sukses dia. Dadi wong sugih, Masya Allah. Pabrike niku ten pundi-pundi, perusahaane sak pirang-pirang, mobile mewah-mewah, regane wis miliaran. Ada keluaran baru, model baru, tuku model baru, tuku model baru, tuku. Tuku mobil mewah iki padha karo wong kene tuku kerupuk upil. Saking sugihe. Dia punya hotel, punya apartemen. Wis pokoke Masya Allah. Bu. Woi. Pokoke wis keliwat sugine. Lah, sampean tak kandhani iki. Omahe niku lho Masya Allah. Api. Kalau iso ngarani ngoten soalnya nate diundang ngaji ten griyane. Bareng kula ndugi ten ngajenge griyane, kula ngadeg niku linga linguk tingak tinguk linga klinguk kaya wong bentu anyaran ucul lho. Aku ki mbatin, ya Allah, iki omahe wong apa omahe demit? Omah kok iso kaya ngene. Melebet kula. Badhe minggah ten daleme niku enten undak-undakane, sandal tak coplok. Bareng sikilku tak bancekno undak-undakane, kaget aku. Murup. Lep ngene kaget. Masya Allah. Masuk pernik-pernik rumahnya itu serba lux, serba mewah. Interiornya wis serba mewah, luar biasa. Melebet kula iki petuk bojone. Lah bojone iki, Bu. Sik to. Kene lagi tarik nafas wis mbok disiki. Tawan roh bojone no, Mas. Bojone iki jan ayu. Ora kaya ngono-ngono kuwi. Kuwi apa janji urip ngono ae. Ya pantes wong sugih bojone ayu pantes. Kan nendonya iki wong lanang sing bojone ayu iki ana telu. Nomor 1 wong sugih. Nomor 2 pejabat. Nomor 3 kiai. Kowe ora iso protes nek iki. Titeni wong sugih rata-rata bojone ayu. Rata-rata wong melarat bojone ayu gak suwe dadi elek rusak kabeh. Ora kerumat to. Ora kerumat. Lah piye mlaku iso malah seyek-seyek. Kaken dijak usung-usung boto, dijak bangkel berambang. Ngguluki bongkotan. Ngene wong ayu nek dibelrabi wong melarat gak suwe rusak kabeh. Wong rapate ayu dirabi wong sugih, malah ayu glowing. Kerumat ngono lho, mulane wong sugih rata-rata bojone ayu. Masih rapate ayu kok dirabi wong sugih, ya malah glowing, penclong. Tapi kan ayu wek. Ngono. Nanti bang sampean asline ayu saiki korat-karit ngono. Nomor 2 pejabat. Titeni, pejabat iki rata-rata bojone yo ayu. Mantesi ngono model ya. Ningrat, ningrat. Nek sampean kan ningratan. Ambek ning rata wadus. Nomor 3 kiai. Titeni kiai rata-rata bojone ayu. Nek dadi bunyai iki ana aurane, ana wibawane dhewe kesetrum kiyaine. Ngono. Lho, tenan ana kiai bojone kok gak ayu, nasib. Lah iki wong sugih, Bu. Masyaallah bojone jan wae. Tapi endinge cerita iki lho sing gak enak. Subhanallah. Ternyata Allah menakdirkan lain. Ini wong lanang sing sugih mau ternyata dia enggak sempat menikmati kekayaannya. Dia mati di usia muda. Sek umur 37 tahun mati. Neng gak duwe anak, gak ono sing marisi donyane. Satu-satunya ya istrinya, bojone kuwi sing nerusno donyane. Lah sing paling ngenes niku Bu ya Allah. Lah akhire bojone iso dirabi pembantune dhewe. Aku lak mikir cara-cara pantes ya pantes aku lah. Aku mikir, ya Allah. Nyambut gawe pola ra karuan. Ujung-ujunge mek ngenakno pembantune jajali. Duit triliunan dipek pembantune, tanah hektaran dipek pembantune, hotel apartemen dipek pembantune, mobil mewah-mewah ditumpaki pembantune. Sak bojone ya di kowe iki kok tumpaki-tumpaki. Njejal nek wis ngono. Mangkane pun wis to disyukuri. Alhamdulillah. Wis to urip diatur model piye karo Allah disyukuri. Soale engko nek syukur ditambahi kenikmatane dening Gusti. Nang Allah ki aja njaluk tambahan. Njalu ada di wong sing pinter syukur. Nek pinter syukur ra usah njaluk tambahan, otomatis ditambahi dening Gusti. La in syakartum la azidannakum. Pokoke nek sampeyan pinter syukur mesti ditambahi kenikmatane karo Gusti Allah. Ra usah njaluk tambahan, pokok pinter syukur otomatis ditambahi. Lah wong rambek, wong campur, wong gondang iki gayane nek nang Gusti Allah njaluk tambahan. Kaya ora pantes 11. Ibadah rambut jaji kok njaluk tambahan. Padha karo kerja ora profesional, ora mutu ora kualitas, kerja ora tenanan kok bayaran njaluk tambah. Mulai mikir ketok. Gitu. Halo. Pokoke anggere sik urip, sak elek-eleke wong. Sak elek-eleke wong. Iki Pak nglumpukno. Ana harapan dadi wong apik. Ngene apa mboten? Sak elek-eleke wong. Janji sik urip ana harapan dadi wong apik. Tapi yo ngono, sak apik-apike wong, janji sik urip ana kemungkinan dadi wong. Mulane sampean sing wis apik-apik sregep selawat, sregep ngaji, sing hati-hati. Mergo gak ana jaminan sampean apik salawase. Halo. Dilanjut mboten? Gak ana jaminan sampean dadi wong apik salawase. Bisa jadi sampean berubah dadi elek. Wali bar seso, santrine puluhan ribu. Tapi akhirnya kalah karo godane setan, kalah karo nafsune. Matine kafir. Naudzubillah min Bal'am bin Ba'urah. Iku wali wakilan nabi niku dicabut kenabiane karo Gusti Allah gara-gara hasud iri nang Nabi Musa alaihis salam. Lho ngono. Lah sing sek sak elek-eleke wong. Kuwi ana harapan dadi wong apik. Pangapunten nggih, pangapunten. Raden Syahid nalika sik dadi brandal Lokajaya kaya apa polae. Ning akhire dadi wong apik, Malik Gerembyang berubah dadi Sunan Kalijaga. Ngene-ngene iki saiki sik elek aja mbok remehno. Diluk engkas iso dadi Sunan Jaga Kali. Mbok tukang mancing, mbok tukang ngising. Paling ora ya nunggoni desel. Mulane hati-hati nek wis ketata nanggone golongan apik niku kudu sing ati. Ati. Carane ya kuwi disyukuri engko ditambahi apike dening Gusti. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kita wajib syukur niku mergo pancen nikmat peparinge Allah sing diparingke nang kula sampean ora kenek diitung Bu saking akehe. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jajal sampean nangen-nangen. Rina wengine tanpa. Nah, ayo jajal dimulai kok awal ngawiti ingsun. Ayo lah sing mboten saged kula suwun etok-etok mangap-mangap. Nggih. Nah, ya, ayo kabeh melu cek oleh barokahe. Ngapunten Mas mboten usah ditabuhi oleh suaraku ra penak. Nomor lorone kula pengen dulur-dulur niki sedaya angsal berkah nderek selawatan sedaya. Nderek muni sedaya nggih. Nah, dene sing mboten saged ngobahno lambe mangap-mangap. Ayo dimulai. Nah, 1 2 3. Ngawiti ingsun. Terus. Kelawan muji. Nggih, terus. Kang paring rina wengine. Rina. Ayo sambung selawat ya Rasulullah. Ya Rasul. Ayo banter Bu aja mangap-mangap tok. Atfataya jiratal ya uhailal judi karami. Allahumma shalli ala Muhammad. Ngene iki bagian dari metodene para wali yang mendakwahkan Islam di Nusantara. Mulane dakwahe berhasil. Lek mendakwahkan agama Islam iki orang nganggo poyok-poyokan, orang nganggo gontok-gontokan, orang nganggo kekerasan tanpa konflik, tapi melalui akulturasi budaya. Mergo wong Jawa mbiyen ku senengane tembang, senengane gending. Mula para wali leh mengajarkan agama niku nggih melalui metode ngene iki. Supaya masyarakat seneng dikir, seneng sholawatan. Ya dijak dikir, dijak sholawat, versi tembang, versi gending, sampai saiki dilestarikan melalui tembang-tembang solawat, senandung-senandung solawat. Sing gelem nganggo metode kaya ngono iku, sampai saiki anak putune ya do seneng dikir, do seneng solawat, nyatane ngelumpuk nong ngerambek sampai rakamot semene katae. Ngene iki ketoke kaya ngene nyatane ya do seneng dikir, do seneng solawat, walaupun sampai ngawene. Loh, tapi Bu, Bapak pangapunten, sing ora gelem nganggo metode kaya mau. Ini saiki malah dok ngarani solawatan bid'ah, maulidan bid'ah, ziarah kubur syirik. Solawatan nyanjung Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ah ne, memuji Kanjeng Nabi di bid'ah-bid'ah ne. Senenganmu muji sapa? Nikita Mirzani radhiyallahu anha. Utawa Ayu Ting Ting. Ghafarallahu laha. Piye? Halo. Dilanjut mboten? Nah, mulane Bu solawatan kuwi penting. Lek enten solawatan derek rawuh nggih. Lho, derek Kanjeng Nabi kuwi man nasiyas shalah alayya nasiyat tariqal jannah. Sapa wonge sing lali kok ora gelem solawatan nyang aku, wong iku besok bakal lali dalane swarga. Piye kowe? Lha wis diperintah mlebu swarga kok lali dalane. Halo. Lanjut mboten? Sik tak imbui. Lha iki ra entuk suwe-suwe. Mboten entuk suwe-suwe. Nah, mau selawatane sampun mangke dilanjut selawatan melih sakniki tak jak zikir. Ben nimbang ya selawat ya zikir, nggih. Jak zikir karo ngudarasa karo nambah cintane nang Kanjeng Nabi, nambah kuwate iman. Muga-muga kabeh diridani Gusti Allah. Muga-muga kabeh dadi tambah barokah uripe. Muga-muga kabeh dadi lancar rezekine. Minimal gampang lah golek utangan. Tak waca riyen zikir Allah, Allah, Allah. Tak waca sik engko sampean nirokke. Nggih. Pokoke sing purun nirokke muga-muga barokah kabeh. Muga-muga husnul khotimah sok pungkasane. Nah, sing mboten purun nirokke ketoke mati dhisik ketoke. Nyebut ya Allah, ya Allah, ya Allah ngoten mawon. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya sing ikhlas, sing khudu', sing khusyuk, ampun ngantos lesane mawon sing maca, jangan cuma lisannya saja yang membaca, tapi atine nderek menyatu supaya sakit nyambung dateng Gusti Allah. Nggih, sama nangen-nangen, sampean sik urip meger-meger ae, dijak nyebut asmane Allah kok lambemu abot. Apa maneh sok sampean lek wis megap-megap arep mati, dituntun karo keluargamu dikon nyebut Allah, rangiro iso muni lambem. Nek sek seger sehat kaya ngene kok abot nyebut Allah. Monggo dibaleni melih, kula mboten meden-medeni. Ya Allahu melih. Ya Allahu ya ya Allah, ya Allah. sepisan meleh sing ikhlas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bapak Ibu dulur-dulur kula sedaya jamaah, kula nyuwun tulung dateng panjenengan, kula badhe tanglet tulung jenengan jawab nggih. Nggih. Botol sing tak cekli iki isine apa? Wis ro. Ini botol yang saya pegang ini isinya air. Lihat enggak matamu? Nih, ini air. Matamu lihat enggak? Yeah. Jadi yang saya pegang ini air. Tahu kan matamu? Nah. Matamu juga. Ini yang saya pegang ini air. Tapi pertanyaan Allah lebih dalam. Pertanyaan Allah lebih jauh. Pertanyaan Allah bukan hanya ini apa. Bukan sekedar apa ini. Pertanyaan Allah bukan sekedar mahal, bukan sekedar what is this. Duh, mbak anggap lek wis kiai terus gak iso bahasa Inggris. Dengenyek we. Kene sobone luar negeri kok. Ngono. Oh, bahasa Inggris sering tak sampekno, bahasa Inggris iki gampang. I sing and the two tooling I belong you. No. I sing and the two aku ngising nang dhuwur watu. Tooling I belong you watu ning guling aku kecemplung banyu. Nah, kuwi basa Inggris e I sing and the two tooling I belong you. Ya nek kowe tak kei basa Inggris tong dos talent teletong wedus untalen. Dadi bagaimana pertanyaan Allah menyangkut air dalam ayat Al-Qur'an? Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul muzilun? Kalian atau aku, kata Allah, yang menurunkan air hujan dari langit. Kamu kira hujan itu ujuk-ujuk? Ya, ujuk-ujuk bahasa Indonesia ini apa? Rasa bantah ini mikirnya angel ini. Apa kamu kira air hujan itu mak betunduk? Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya, datang tiba-tiba gembrojok. Enggak. Air hujan itu adalah rancangan yang sangat jelimet. Iya pernah bahasa Indonesia ini. Menjelimet. Diproses oleh Allah, diturunkan ke bumi. Sehingga ada kehidupan. Kalau enggak ada air, enggak ada kehidupan. Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Semua yang hidup diciptakan dari air. Soalnya ini enggak ada banyu, enggak kira iso urip. Lihat terus. Mbok kira udan ini moro gembrojok ngono. Kuwi proses sing rumit. Taman tahu mikir. Sarangane udan ini nanti. Kuwi nek ora disarangane ora dikeki saringan, kuwi moro udan yang didukno langsung beyok beyok. Apa maneh udan iki digawe gedhi-gedhi sak salon-salon. Kukut wong rambut. Kuwi tahu mikir sarangane udan ini nanti. Kok iso medun apik netes siji-siji penak ngono jajal. Lek mendung kaya ngono kae, medune kok iso netes siji-siji apike kaya ngono. Kuwi sarangane nondi? Ayo. Mikir kowe. Umpama digawe wis, kowe umpama udan kowe kok digawe lonjong-lonjong kaya linggis kek lincip-lincip nyunjeki ndasmu dadi apa kowe? Iki proses sing ra karo-karuan diturunkan Allah dari langit ke bumi sehingga akhrajna. Iya kae. Ya mosok ra oleh lali. Ya lali kok. Sehingga akhirnya Allah menumbuhkan tanam-tanaman. Stop, akhrajna nabatal ard niku lho. Lah terus akhirnya ada rumput, ada pepohonan. Itu dari air hujan maka ditarik kesimpulan dengan keimanan dan keyakinan yang kuat bahwa sing ngedhokke banyu dan teko langit iku Gusti. Sing ora melok muni Allah awas lo ya, yang menurunkan air hujan dari langit adalah Gusti. Gusti akhirnya macem-macem ketukulan do urip kabeh. Ono bibit jagung sito endil cilik mentil, nek gede jenenge mentol, nek cilik jenenge layo, nek gede jenenge pentol, nek cilik jenenge iya. Berarti omonganku ra salah to. Ono bibit jagung sito endil cilik mentil dipendem no lemah, lu akhirnya kok terus kena banyu dan srut srut srut tukul tua, srut srut mundak dawa mundak gede, nyut metu godonge, nyut metu kembange jenenge manggar, nyut dadi kantek, nyut nyut nyut dadi jagung selengen-lengen, rambute modele mbah kaya apa ngono jagung kuwi. Lho, bareng jagung kuwi wis tuwa terus dikonceki, diupili kok iso dadi jagung sak gegem, rong gegem, kadang telung gegem, kok iso dadi jagung semono akeh. Mongko bibit kawitane trimo sito endil cilik. Heeh. Lekui sing dadekke jagung akeh, sing ngakehno jagung, sing dadekno jagung malah dadi akeh kuwi sapa? Ya Gusti. Sing akehno asale jagung siji dadi sak pirang-pirang kuwi ya Gusti. Mulane ibu-ibu sampeyan tak kandhani rungokno, kaya sampeyan kuwi lebu kok iso meteng-meteng. Wetengmu asale telepes biasa, kok iso terus nyut nyut nyut nyut melentu semono gedene. Kuwi sing gedekne wetengmu sapa? Bapake. Bapake lamuk panitia petinggringan kok to, Mas. Mosok melok urun untu. Urun kuku siji ora iso kok bapake. Ku ibu sing gedhekno wetengmu ya Gusti. Mula kabeh wangsul ni nang Allah, balikno kabeh nang Gusti Allah. Sampeyan iso rawuh ngelumpuk nang gone majelis mulya iki yang menggerakkan langkah kakimu ke sini ya Gusti. Nek kabeh wis mbok balikno nang Allah, maka Allah akan menjadi matamu yang kau gunakan untuk melihat, Allah menjadi telingamu yang kau gunakan untuk mendengar, Allah menjadi hidungmu yang kau gunakan untuk mengambu, ia mencium, Allah akan menjadi lesanmu yang kau gunakan untuk berbicara, Allah akan menjadi kakimu yang kau gunakan untuk melangkah. Seluruh gerak langkah hidupmu dituntun karo hidayah Gusti. Gal dikir sing ikhlas ya Allah, ya Allah, terus Allah Allah naik ya Allah, ya jamaah sing rawuh sementen katae muga-muga barokah kabeh. Sing lanang tak delok gagah-gagah, sehat-sehat, ganteng-ganteng. Sing wedok yo manis-manis, ayu-ayu, senajan ono sing wedake kandelen. Ono sing nganggo lipstik abang beranang, mongah-mongah kaya bar ngombe getih. Malah neng sing guyu ketok untune dipageri. Wonge nganggo kudung rupane abang, wonge melok guyu untune ditutupi. Lho, jamaah sakmene akeh dikei mripat iso nyawang rupa, dikei kuping iso ngrungokno swara, dikei irung iso ngambu gondo, dikei lat iso icip-icip rasa, dikei pikiran iso angen-angen rena-rena, dikei ati iso ngrasakno kabeh. Sing disawang mripat, sing dirungu kuping, sing diambu irung, sing diincipi lat, sing diangen-angen pikiran, sing dirasakno ati, iku minangka dadi tanda-tanda kekuasaane Gusti. Gusti. Apeh sing ana ning sekitar sampean iki macem-macem wit-witan, ana kene ana wit gedhang, ana wit lamtoro, ana wit gedhang neh, ana wit kates, ana wit pelem remeng-remeng, kae ana wit apa kae jambu kluthuk, ana wit kembang, ana wit pelem, ana wit blimbing, sing ora ana wedang kopi. Padahal kuwi senenganku, nek ra ning wedang kopine ngajine ra iso suwe. Ya Allah, katik suaraku serak. Kopine nang digawa rene. Tak baleni meneh wit-witan macem-macem, wit gedhang, wit lamtoro, wit kates, wit jambu kluthuk, wit blimbing, wit pelem, wit dange paling adem to iki. Matur suwun. Suaraku wis kadung kaya ngene. Bapak ibu, mas-mas, mbak-mbak, wit-witan semono akeh iki lho. Mbok tinggal turah turu kok iso dadi semono dhuwure, semono gedene. Wis ngerti apa ora sampean wit-witan kuwi modote ya apa? Mongko mbok tinggal turah turu kok iso dadi semono gedene. Kuwi ngono sing ngado tindadekne gedhe ya Gusti. Gusti. Mulane kabeh wangsulne nang Gusti Allah. Ibu-ibu sampean umpamane masak ning dapur ya mesti ra ono masakno kuburan. Sampean pas masakno dapur kae lho Bu, tanganmu kok nyandak lombok cek, terus mripatmu nyawang tek kuwi. Pikiranmu nyandak, atimu kedodok. Loh, lombok kok ana sing rupane abang, ana rupane ijo, ana rupane kuning. Kuwi sing ngecet lombok abang ijo kuning ya Gusti. Pancen sing ngecet lombok dudu paklikmu. Bar kuwi Bu sampeyan nyandak ketumbar karo merica, bentuke padha, bundere cilike ya padha, rupane ya meh padha, ning bareng diincipi lat rasane beda. Kuwi sing gawe beda rasa antarane ketumbar karo merica kuwi ya Gusti Allah. Lho ilatmu mung siji kok iso ngrasakno macem-macem, iso ngrasakno legi, iso ngrasakno pahit, iso ngrasakno kecut, iso ngrasakno asin, iso ngrasakno pedis. Iki njajal tak rasakne dhisik. Bismillah. Pancen no kene kula larang. Alhamdulillah ilatku seiso ngrasakno pahit. Lho kuwi sing gawe macem-macem rasane ilatmu, padahal ilatmu mung siji lho, kok iso ngrasakno macem-macem. Kuwi sing gawe ya Gusti. Gusti. Bar kuwi Bu kok terusno adang. Sampeyan adang gawe geni disumet kayu ekwalek. Kayu disumet gawe geni. Ngene iki angel ngene iki ngomongi ngene iki kok mikir kok yo. Akhire genine mundak bobrok, mundak bobrok, mundak gede, mundak gede, mundak gede. Asale ora murup mbok siram mbok sebuli. malah mulek sebel meneh bu malah mulek kowe akhirnya gregeti terus mbok uyui. Lah bareng ora murup mbok sirami banyu gas dadi murup. Sampeyan nyawang kayu pikiranmu nyanda atimu ngerti lek sing nukul nih kayu kuwi ya Gusti Allah perku ibu mbok terus ning goreng pindang nganggo minyak soalnya nek goreng ora oleh nganggo uyuh walaupun kuninge padha muntuke padha muruh-muruhe ya padha wes minyak sing mbok gawe goreng kuwi ya nyumber teko lemah sing nyumberne minyak kuwi ya Gusti Gusti lek kabeh mbok balekno nang Allah Allah Allah Allah Allah reposisimu seperti ikan di lautan kaya iwak ning jero segara maksudnya biye iwak nonjero segoro noleh sak noleh ketok banyu melaku nondi wae petok banyu sak pola polae ketok banyu lanek kulo sampean urip no alam donyo iki noleh sak noleh ketok tanda-tanda kekuasaane Gusti Allah dikir sareng sing ikhlas ya Allah Allah meleh ya Allah ya Allah ya ya Allah ya Allah kuwi kok ana cah cilik-cilik nyelempet nang kono sing tengah kok angop kowe le nek turu nang melungker. Lho, bocah cilik iki asale bayi abang, beranang mongah-mongah. Lho saiki kok iso dadi semono kuwi? Kuwi bapak ibune kapan leh ngodoti? Halo. Halo. Lho mula sing ngodoti anakmu, sing gedhekke anakmu kuwi ya Gusti. Mangkane ibu-ibu penjenengan tak suwun bu lek duwe anak rondok rewel rondok nakal penjenengan kudu sing sabar aja ngamukan anak nakal aja diomeli aja dicelathu aja diomengi iki tak pesen ibu-ibu soale ibu-ibu iku biasane ra patek iso ngempet omongan pancen wong wedok kuwi rondok kakean lah kena apa wong wedok kok akeh omongane soale nek diurut teko nilai antropologi lha wong wedok kuwi bibite teko ibu Hawa ibu Hawa kuwi nek diwaca unine mangap Hawa mulane wong wedok rata-rata do cuwawa. Lah nek wong lanang rapate akeh omongane, soale wong lanang bibit kawitane teko Nabi Adam. Nabi Adam kuwi nek diwaca unine mingkem Adam, senajan sak merongos-merongose wong. Muni Adam ya tetep mingkem Adam. Lho kok adem-adem nganggo helm ya diuneke adem-adem nganggo helm. Bu. Bu. Dek. Sampeyan misale masak segone wis mateng, sayure wis dadi, arep nyambel, bumbune wis siap mbok wadahi coek. Ana tomat, ana brambang, ana lombok, ana uyah, ana terasi, ana penyedap rasa. Aku apal soale aku kulino. Lho, bareng mbok tinggal mingset mlaku arep njukuk uleg-uleg. Anakmu sing cilik lah kok temek temek temek temek tangane ketawe ketawe nyampe coekmu mau gerum yang bumbune korat karit menukui kue terus muni innalillah astagfirullah kok kurang ajar anakmu kok mbok omel-omeli bocah kok kakean polah ora ngerti-ngerti sok kapan gedemu kapan gedemu kapan gedemu lho anak kok mbok ngeneni kapan gedemu kamangka sampeyan ngerti sing gedhekno anakmu Gusti Allah lek mbok lok-lokne ngono kuwi padha karo sampeyan ngelokne sing gawe anakmu sing gedhekne anakmu sampeyan padha karo ngilokne Gusti Lek kok mbok ilokne kapan gedhemu, kapan gedhemu? Apa sampean pengin to bung duwe anak cowopet gedhe? Bayi umure lagek seminggu gedhene padha bapake. Malah angel gendong-gendongane. Lek mung gendong piye? Apa maneh metu bermose? Sampean tambah rawani ngemiki. Mah keri kabeh. Bu, lagi aku takon sampean jawab. Nggih, ngajine diterusno wonten. Lek njaluk ngaji terus jawabmu kudu sing banter, oke? Okay? Endel. Latekoni sampean jawab. Anak kuwi wekmu ta titipane Gusti Allah? Mah kurang banter, anak kuwi wekmu apa titipane Allah? Bojo kuwi wekmu apa titipane Allah? Ya ya sampean lah ya wis ngerti, anak titipane Allah, bojo ya titipane Allah, tapi kene apa bu perlakuanmu kok ora padha? Lek anakmu sing rewel ngono kae. Kok mbok rayu-rayu? Nek anakmu sing rewel ngono kae, kok mbok neng-neng? Mbok ipuk-ipuk, mbok lila-lila. Meneng sayang. Rewele kok ora meneng-meneng, biasane mbok rayu-rayu, mbok tawan-tawani. Nyuwun apa to sayang, njaluk apa to sayang tak paring. Kuwi nek anakmu. Tapi kene apa nek bojomu sing rewel kok tambah mbok celathu. Kok ora mbok ipuk-ipuk, ora mbok neng-neng, nang meneng to sayang. Nang diipuk-ipuk, nang dirayu-rayu, nang ditawan-tawani. Nyuwun apa sayang tak paringi. Mulane nek bojomu rewel kae, kowe ya kudu pinter tawa. Tawa apa? Ya tawa. Ra usah dibahas nemen-nemen akeh cah cilik. Iki nilai pengabdian, Bu. Ya Allah, ra melok nyangoni kodho cerewet. Arek ngrungokno kok umek dhewe-dhewe, kowe ra ngrasakno suaraku serak soale kopine adem. Wis adem pahit pisan. Lah iki jenenge pengabdian. Kowe bu nek diamanati Allah, dititipi Allah anak karo bojo, mbok ladeni sing apik, mbok ramut sing apik, kowe ditresnani karo Gusti Allah, rahmate Allah diparingno sampean, sampean disenengi Allah. Nduk, wong ngrambek kowe kok pinter to, nduk. Kowe tak titipi anak karo bojo, mbok ladeni sing apik, mbok ramut sing apik, nduk. Pintermu luwe mbok masakno, ngelak mbok cawisi ngombe, pakaiane kotor mbok umbahne awake, pegel mbok pijeti. Aku seneng karo pengabdian munduk, tak rahmati, tak berkahi panjang umurmu, waras awakmu, kuat imanmu, sregep ibadahmu, tentrem rumah tanggamu, lancar rezekimu, solih-solihah anak-anakmu, barokah uripmu. Akhirnya atine ayem rumangsa terus dununging banter sabar narimo kabeh saking pangeran. Ayo disambung ya Rasulullah, aja mangap-mangap tok, sing mangap-mangap tok awas gusine abuh. Ya Rasulullah. Ya Rafi'asy. عطفتي يا جيرة يا أهيل الجود والكرم Allahumma shalli ala Muhammad. Lho sampean lho Bu, iso mraktekno penggalan syair baite syair iki tentrem uripmu. Sabar narimo najan mergo kabeh tinakdir saking pangeran. Umpamane ibu-ibu wis kentekan duwe arep blonjo ora duwe duwe mongko noto kok ngarep omah yo duwe utang. Sing lanang tekan jaba mulih ora entuk kaya yo ora nggawa duwe. Sing wetok mapak nang ngarepe lawang raine wis ngelumpuk. Cangkem irung batuk dadi siji nang lambene lincip. Sing lanang mlebu krusek sing wetok langsung nampani omongan grene duweke. Jare sing lanang duwe apa? Ya duwe kok duwe apa? Lah ya lak wis bar tak kei. Ki apan lek ngekei ki apan ya wis entek kaya ora ngerti apa-apa ki sakir gane mundak kabeh. Ora ngandel lae nang pasar tak tuntun sampean sing belanja nang ngene iki wong wedok le ngiri-iri tera karo karoane jane wong lanang ngono kuwi kok ora ngerti. Kene iki dadi wong wedok polahe ora karo karoane nang apa-apa yo ngedok nang wong rumah tak. Lah sing lanang tenang atine ikhlas najan sing wedok ngomel-ngomel langsung sing lanang muni sabar narimo najan banter kabeh saking nahan kabeh tinakdir semono uga sebalike wong lanang mulih teko sawah, mulih teko pasar rampung kerja, tekan ngomah adus, nganggo klambi api siap arep dahar, siap arep mangan, nuju nang meja makan bareng tutupan dibuka isine lakok mik sego sambel karo tahu tok terus sing lanang nyeluk bojone bu, lawahe mek iki tau sok ra ning lawah liyane sing wedok mara untuk-untuk nang ngarepe sing lanang langsung ngomong sabar narimo najan kabeh tinakdir pangeran wong wedok wayahe pengen sing lanang katok ndesek-ndesek sing lanang mulat-mulet sing wedok seringkat-seringkut sing lanang ngomong sabar narimo najan kabeh banter saking nahan ana bocah wedok ayu kinyis-kinyis bingis-mingis kepo iso mluhai aduhai imut yahud bae nol menol menol semok kembelenok kementok kementok kementok lah kok oleh bojo lanang jemburis kaya garangan anyang-anyangan diloke kancane mbak kowe kok gelem dirabi bekakas ngono kuwi nyantai jawabe sabar narimo najan kabeh tinakdir pangeran kabeh aku ngerti jamaah semene oke karepe ngajine njaluk terus tapi suaraku wis kaya ngene ngajiku ya wis welas sesuk aku ya ana acara mulane nek ngajine tak cukupi semene sampeyan ya kudu sabar narimo najan pasan kabeh tinakdir pangeran kabeh bil kabul wa ijabati sul husulul amali wal ma'mul bi jari sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil ijabah jahin nabiyur rahmah syafi'il ummah ala man nawaina wa ala man nawabi salafuna salihuna jirakumullah al fatihah wa billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Doa mangke akhir waktu saya kembalikan kepada grup sholawat. Kula ibu nyun pangapunten ingkang agung Anwar Zahid, kangen nama dirimu semua. Tamannya kangen ambek aku. Sama dong. Nggih. Sekali lagi kalau kangenmu sama aku lagi melanda, nggih monggo jenengan bisa buka channel YouTube kami di Anza Channel KH Anwar Zahid atau di channel satunya nama pesantren kami Ponpes Sabilun Najah Simo. Ponpes Sabilun Najah Simo. Niku mangke lek jenengan buka YouTube jenengan ketik Ponpes Sabilun Najah Simo. Niku mangke jenengan tingali enten video-video ceramah kula kalih menawi panjenengan badhe nderekaken ngaji online. Kula biasane ngaji nggih melalui channel niku. Ngaji kitab kalih lare-lare teng kene pondok nggih. Matur suwun nggih sing dereng subscribe. Sukrep. Kula nyuwun pangapunten sangat Mas nggih. Pangapunten ya Allah, alhamdulillah kangenku terobati pada dirimu. Nyuwun pangapunten sangat, I love you semuanya. I love you. Ana semoga-moga kondisine tambah sae sehingga pengajian-pengajian selawatan-selawatan semacam ini kembali syiar Indonesia kembali makmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.